إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah qala al mu'allif rahimahullah berkata syaikhul islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala pada kitabnya Al-Usul Tsalatsah di halaman yang ke-38 I'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذاريات Ayat yang ke-56. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Berkata beliau rahimahullah, ketahuilah oleh kalian semua yang semoga Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuk kepada kalian li ta'atih. Untuk kalian senantiasa mentaati Allah Jalla wa'ala. Bahwa Al-Hanifiyyah adalah millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dilanjutkan tentang makna itu Al-Hanifiyyata millata Ibrahim adalah An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah, engkau mentauhidkan Allah Jalla wa'ala semata. Mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Wabidhalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum. Dan yang demikian tadi Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada seluruh manusia, seluruh hambanya. Yang Allah Jalla wa'ala telah ciptakan mereka untuknya, untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang Allah firmankan Allah ingatkan bahwa tujuan mereka hidup di muka bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sadarkan, Allah ingatkan bahwa tidak aku ciptakan baik dari bangsa jin maupun dari kalangan bangsa manusia sekalipun, melainkan tujuan mereka hidup yang telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala illa liya'budun, melainkan supaya mereka, merainkan mereka memiliki tugas untuk beribadah kepada Allah. Wa makna ya'budun dan makna beribadah adalah yuwahidun, mentauhidkan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tugas kita selama hidup di dunia. Jika kita ditanya apa tugas kita hidup di dunia, maka jawablah dengan ayat ini, adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita sampai pada makna al-hanifiyah, yang diartikan adalah al-millatul ma'ilah anisyirki ila tauhid, agama yang berpaling dari kesyirikan menuju ketauhidan. Wa Ibrahim alaihimussalatu wassalam kana hanifan muslima. Dan Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam, beliau dipuji, direkomendasi oleh Allah Jalla wa'ala bahwa beliau seorang sosok yang hanif, seorang sosok yang muslim. Apa makna hanif? Hanifan ay ma'ilan ala syirki, berpaling dari kesyirikan. Itulah makna hanif. Wa mu'ridan anhu ila tauhid, berpaling darinya, dari kesyirikan menuju at-tauhid, menuju ketauhidan. Maka sejak saat ini ketika kita ditanya apa makna hanif, maka jawablah seperti yang telah disebutkan, ma'ilan anisyirki wa mu'ridan anhu ila tauhid. Maka itu diberikan tanda makna hanif secara umumnya. Yang mana nanti akan kita dapatkan makna hanif berikutnya. Naam, secara rinciannya. Adapun secara umumnya, sebagaimana yang tersebut, ma'ilan anisyirki wa mu'ridan anhu ila tauhid, berpaling dari kesyirikan, berpaling darinya, dari kesyirikan tadi menuju ketauhidan. Wal ikhlas lillah, dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil atau bukti kata hanif dan sekaligus kata itu Allah tujukan kepada Ibrahim alaihissalam pada surat An-Nahl ayat ke-120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam itu sebagai ummah, sesungguhnya beliau itu qanitan lillah, sesungguhnya beliau itu hanif, sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam lam yakum minal musyrikin. Ada berapa pujian Allah kepada beliau pada ayat ini? Ada empat pujian. Sebagai ummah, qanitan lillah, hanifan, walam yakum minal musyrikin. Telah disebutkan pada kajian yang lalu tentang makna ummah. Allah menggelari Ibrahim dengan kata ummah, di mana di dalam Al-Quran kata ummat ada empat arti, ada empat makna. Sementara yang kita tahu umat adalah umat, sekumpulan jumlah orang yang banyak. Alaysa kadzalik? Naam. Yang sudah menjadi bahasa kita. Naam. Sementara perlu kita ketahui, meninjau lebih lanjut di dalam Al-Quran, bahwa kata umat itu ada empat makna. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama, kata umat itu At-Ta'ifah, kelompok. Dalilnya pada surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah utus pada setiap umat, yakni pada setiap kelompok, pada setiap golongan, pada setiap generasi, seorang rasul. Yang kedua, makna umat berikutnya adalah al-imam, sebagai pemimpin. Di mana dibuktikan bahwa makna umat adalah al-imam? Berdasar ayat yang sedang kita berada padanya, Inna Ibrahim kana ummatan. Sungguh Ibrahim itu sebagai umat, maksudnya sebagai imam, sebagai pimpinan. Pimpinan dalam masalah apa? Dalam masalah qudwah hasanah, suri tauladan yang baik. Maka umat pada ayat yang sedang kita bahas maknanya adalah al-imam, pemimpin, pimpinan. Naam, dalam urusan kebaikan. Kemudian yang ketiga, sambil dicatat, referensi seperti ini penting, termasuk ummahat, ibu-ibu, akhwat yang di belakang, tetap serius untuk berusaha mencatat. Jika tidak, maka menahan diri dari pembicaraan satu dengan yang lainnya. Jika tersibukkan dengan putra-putrinya, segera sigap dan kemudian kembali serius konsentrasi selama ta'lim berlangsung. Naam, ummahat yang di belakang. Naam, tidak ada seorang pun yang berbicara. Naam, sungguh sayang ketika antunna, kalian semua datang hadir di majelis ilm kemudian disia-siakan. Kalaulah ada putra-putrinya yang perlu diawasi dan sebagainya, didiamkan, ditenangkan, maka segera sigap kembali setelah itu untuk konsentrasi mendengarkan kajian. Nah, maka ini fawaid yang perlu dicatat, yang sesungguhnya sudah pernah beberapa kali disampaikan. Tetapi jika belum, maka sekarang itu diingatkan kembali bahwa umat adalah empat makna di dalam Al-Quran. Yang pertama sebagai ta'ifah, dengan makna at-ta'ifah. Dalilnya An-Nahl ayat 36. Yang kedua maknanya al-imam, sebagaimana yang sedang kita bahas, An-Nahl ayat ke-120. Naam. Kemudian yang ketiga, al-millah, Az-Zukhruf ayat ke-23. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sungguh kami telah dapatkan bapak-bapak kami, nenek moyang kami, ala ummah, di atas umat. Kalau kita tidak mengerti penafsirannya, tidak tahu tentang ternyata umat memiliki beberapa makna, sehingga kita bingung maksudnya di atas umat itu di atas apa. Ternyata maknanya di sini ala millah, di atas suatu agama, suatu ajaran. 6. Kalimat ini adalah kalimat yang sudah dilontarkan semenjak masa jahiliyah sampai hari ini, ketika mereka diajak kepada al-haq, yang menentang terus-menerus menjawab dengan jawaban yang diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala di sini. Sungguh kami tetap mengikuti terhadap ajaran pendahulu-pendahulu kami yang sudah mengajari kami. Tidak perlu kalian mau ngajari kami. Tidak perlu kalian baru orang yang kemarin kemudian mau membawa suatu ajaran baru dan yang semisalnya dan semisalnya. Maka itulah jawaban mereka seperti itu. Dan padanya kata ummah yang artinya al-millah. Yang ketiga az-zaman. Zaman yakni waktu. Peristiwa Nabiullah Yusuf alaihissalam. Pada ayat yang kelima disebutkan wad-dakara ba'da ummah. Dan dia pun kemudian ingat ba'da ummah, setelah umat. Ya. Ini pun kalau kita tidak mengerti artinya apa umat di sini. Nah, tapi karena kita setelah belajar, tahulah bahwa umat beberapa arti diantaranya az-zaman, yakni waktu. Maka dia pun ingat setelah beberapa waktu kemudian. Nah, siapa yang bisa mengulang empat itu? Baik, fadal, ahlan. Yang pertama, al-ta'ifah. Yang kedua, na'am al-imam. Yang ketiga, al-millah, na'am. Az-zaman. Yang keempat, ahsanta. Barakallahu fiik. Begitu yang berani ya. Naam. Oh, sudah diulang-ulang, kemudian masih kadang-kadang dilesep begini, khawatir ditunjuk. Ini, ha. Silakan Ustaz, kalau saya mau ditunjuk, ha, begitu. Ya, mestinya begitu sehingga tidak takut salah. Semakin berani ditunjuk, semakin tidak ditunjuk, iya kan? Ya, nunggu ditunjuk. Jadi berani, ketika salah pun tidak masalah, namanya belajar. Tidak harus kemudian selalu benar secara mutlak, tidak ada salahnya. Nah. Alhamdulillah telah terwakili salah seorang dari ikhwan antum jawaban tadi bahwa al-ummah dengan empat makna, al-ta'ifah, al-imam, al-millah, az-zaman. Masing-masingnya sudah disebutkan dalilnya. Nah, kita jalan perlahan membahasnya, tidak perlu tergesa-gesa. Sambil kita mengupas ayat yang disebutkan oleh pensyarah, yakni Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah ta'ala. Nabi Ibrahim dikatakan sebagai ummah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya sebagai imam. Qanitan lillah. Beliau qanitan. Nah, qanitan itu tegak, lurus. Lillah, menghadap Allah karena Allah teguh di atas pendirian yang hak, istiqamah. Nah, hanifan, beliau sebagai sosok yang hanif. Apa makna hanif? Berpaling dari kesyirikan menuju ketauhidan. Nah, kemudian Allah pertegas di akhir ayat, walam yaku minal musyrikin. Dan sama sekali beliau tidak atau bukan tergolong minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Nah, kita lanjutkan. Fal hanif min awsafi Ibrahim alaihissalam. Bima'na annahu mu'ridun anisyirki wa ma'ilun anhu bil kulliyati ila tauhid. Maka al-hanif termasuk dari sifat-sifat Ibrahim alaihissalam dengan makna bahwa beliau berpaling dari kesyirikan, berpaling darinya bil kulliyah, secara keseluruhan, secara total, ila tauhid, menuju semata-mata kepada tauhid. Mutawajjihun bikulli wajhatihi, ila tauhid wal ikhlas lillah azza wa jalla. Beliau mengarah, memusatkan, mengkonsentrasikan bikulli wijhatin dengan konsentrasi yang penuh ila tauhid, kepada tauhid wal ikhlas lillahi jalla wa ala, dan mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah jalla wa ala. Qala Allah ta'ala, Allah sebutkan firman-Nya pada An-Nahl juga, tepatnya ayat ke-123, tiga ayat sesudah ayat yang tadi. Thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa. Kemudian auhayna, kami telah wahyukan, ilaika, kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah wahyukan, kami telah perintahkan kepadamu, anit tabi', ikutilah, agar engkau mengikuti millata Ibrahim, millahnya Ibrahim hanifa, yang sifatnya adalah hanif. Berkata al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, naam, ini begini ini dicatat. Naam. Disebutkan kata beliau, riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, amara bittiba'ihi. Allah perintahkan kepada Rasul Muhammad SAW untuk mengikuti millahnya Ibrahim fi manasikil hajji, dalam pelaksanaan ibadah haji. Kama 'allama Ibrahim Jibril alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam mengajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. 6. Di sini kita tahu lebih rinci lagi tentang ayat tadi. Sungguh kami telah perintahkan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Di antara millahnya Ibrahim engkau ikuti dalam pelaksanaan rukun Islam yang kelima, pelaksanaan manasik haji. Itu warisan yang sudah dipelopori, dirintis oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain Ibnu Umar, berkata pula Al-Imam At-Tabari rahimahullah, umira atau amara bittiba'ihi fit tabarru', diperintahkan Rasulullah SAW oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengikuti millahnya Ibrahim dalam masalah at-tabarru', berlepas diri, minal awthan, dari segala bentuk penyembahan, wattazayyun bil Islam, dan berhias diri dengan satu-satunya yakni al-Islam. Al-Imam At-Tabari, salah satu dari para mufassirin, sebutkan demikian. Diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti millahnya Ibrahim dari sisi at-tabarru minal awthan wattazayyun bil Islam. Ada pula yang berpendapat sebagian pengikut Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, umira bittiba'ihi fi jami'i millatihi, diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah untuk mengikuti millahnya Ibrahim fi jami'i millatihi, pada seluruh millahnya, pada seluruh ajaran beliau alaihi salatu wassalam, illa ma umira bitarkih, kecuali dengan apa yang diperintah untuk meninggalkannya. Mana yang sama, mana yang tetap diakui oleh Allah Jalla wa'ala sejak datangnya Rasulullah SAW, ada kesamaan, untuk diteruskan dengan apa yang telah diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam tetap dijalankan, sementara yang tidak maka diperintahkan untuk meninggalkannya. Maka pendapat yang sahih dalam masalah ini al-ittiba fi aqaid asy-syar'i dun al-furu'. Diperintah untuk mengikuti pokok-pokok syariat tanpa permasalahan yang sifatnya cabang, yang sifatnya furu', maka milahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti milahnya Ibrahim alaihi salam. 6. Firman Allah Jalla wa'ala sebutkan, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap di antara kalian kami jadikan syir'ah, suatu syariat. Wa minhaj, suatu aturan. Yani setiap ajaran para nabi dan rasul mempunyai syir'atan wa minhaja. Nah, maka bagaimana kemudian milahnya Nabi Allah Muhammad SAW mengikuti milahnya Nabi Ibrahim AS? Apakah seluruh dari seluruh permasalahan? Maka as-sahih jawabannya adalah al-ittiba fi aqaidis syar'i. Mengikutinya pada akidah, permasalahan pokok-pokok syariat. Adapun permasalahan yang sifatnya detail atau sifatnya furu', maka mungkin tidaklah adanya kesamaan. Maka yang kita ikuti adalah apa yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasul yang terakhir, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Pada surat An-Nahl ini sudah kita bawakan perkataan salaf, di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, perkataan Al-Imam Tabari rahimahullah, dan juga perkataan dari pengikut sebagian Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maka untuk semakin memahamkan kita makna thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa. Berikutnya Syekh Shalih Fauzan yang mensyarah kitab ini masih ingin memberikan dalil berikutnya sebagai bentuk perhatian beliau kepada umat. 6. Untuk membuktikan bahwa sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya hanif pada ayat itu saja. Berikut pada surat Ali Imran ayat ke-67. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan. 6. Antum dapatkan bukti lagi rekomendasi Allah kepada beliau sebagai hanifan musliman, wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam itu Yahudiyan, seorang yang beragama Yahudi. Wala Nasraniyan, tidak pula beliau berada di atas agama Nasara. Sebab turunnya ayat ini adanya percekcokan antara kaum Yahudi dan Nasara, masing-masing mengakui Ibrahim dari kami, satunya lagi mengakui Ibrahim dari kami. Maka Allah tegaskan sebagai bentuk berlepas diri bahwa Ibrahim bukanlah dari keduanya. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Bentuk apa? Penafian. Bukan sama sekali. Beliau sama sekali bukan Yahudi, bukan sama sekali pula Nasara. Jangan kalian sekali-kali mengaku-ngaku saja. Kalau suruh urusan ngaku-ngaku, kalian terdepan. Paling pandai kalian bersilat lidah untuk menang-menangan. Nah, sama sekali beliau bukan Yahudi dan bukan Nasara. Belum tentu kalian mengakui Ibrahim sebagai Yahudi, belum tentu kalian mengakui beliau sebagai Nasara, kemudian kalian mau konsekuensi dengan ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Kalau untuk sekedar ngaku saja gampang, lisan mudah untuk berucap, tetapi belum tentu dalam masalah pelaksanaannya. Maka setelah Allah tiadakan tadi, walakin kana hanifan muslima, tapi beliau itu adalah hanif muslima, wa ma kana minal musyrikin, beliau sama sekali bukanlah tergolong dari orang-orang musyrik. Berkata al-imam Qurtubi rahimahullah, ini bentuk pensucian Allah Jalla wa'ala kepada beliau dari pengakuan mereka. Nazzahahu ta'ala min da'awihim al-kadhibah, dari pengakuan-pengakuan belaka yang dusta dari mereka. Allah bersihkan, Allah selamatkan Ibrahim dari pengakuan dusta. Wabayyana annahu kana 'ala al-hanifiyyah al-islamiyyah wa lam yakun musyrikan. Dan Allah Jalla wa Ala dengan rahmatnya jelaskan bahwa beliau berada di atas agama yang hanif Islam, bukanlah beliau sama sekali dari orang-orang musyrik. Maka makna hanif juga bisa berarti, nah, sebagaimana tadi saya sebutkan, bahwa bisa berarti secara keumuman yang saya sebutkan, maka bisa jadi sebagaimana di dalam tafsir ini, alladhi yuwahhid, adalah mereka yang bertauhid, wa yahuj, dan mereka yang menjalankan ibadah haji, wa yudahhi, dan mereka yang berkurban, wa yakhtatin, dan mereka yang melakukan khitan. Bukankah itu warisan Nabi Ibrahim alaihissalam? Wa yastaqbilul qiblah, dan menghadapkan, mengarahkan wajah ketika menghadap Allah ketika salat adalah ke arah kiblat. Yuwahid wa yahuj wa yudahhi wa yakhtatin wa yastaqbilul qiblah. Bertauhid, berhaji, berkurban, berkhitan, dan menghadap ke arah kiblat. Semakin rinci lagi terhadap makna hanif. 6. Kita lanjutkan. Hadihi awsaf Ibrahim alaihissalam al-azimah. Ini juga merupakan sifat-sifat Ibrahim alaihissalam al-azimah, yang besar, yang agung, mulia. Minha annaha kana hanifan, di antara sifat-sifat itu adalah hanif. Wa anna millatahu al-hanifiyyah hiya al-millata al-khalisah lillah jalla wa ala, dan bahwa millah yang hanifiyyah adalah al-millah al-khalisah lillah, millah yang murni lillah, karena Allah. Itu pun juga kalian berikan tanda. Al-millah al-khalisah lillah. Allati laisa fiha syirkun, yang tidak ada padanya sedikit pun kesyirikan. Waqad amarallahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yattabi'a hadhihi al-millah, untuk mengikuti millah ini. Biqaulih, sebagaimana firmannya yang sudah disebutkan tadi, An-Nahl ayat 123. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa umirna nahnu kadzalik, dan kita pun juga diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umatnya annattabi'a millata Ibrahim, untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah tegaskan pada salah satu suratnya, Al-Hajj ayat 78. Huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Huwa, dialah Allah, ijtabakum. Ijtaba maknanya ikhtarakum. Allah telah memilih kalian. Nah, Allah Jalla wa'ala telah pilih kalian. Untuk apa? Lidzambi an dinih. Untuk melakukan pembelaan terhadap agamanya. Waltizam amrahu. Dan Allah perintahkan untuk berpegang teguh dengan perintahnya. Nah, itu makna ijtabakum. Huwa ijtabakum. Yakni Allah telah memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah Jalla wa'ala telah jadikan bagi kalian fid din, pada agama ini, min haraj, dari kesempitan. Wa ma ja'ala 'alaikum, Allah tidak jadikan bagi kalian terhadap agama ini haraj. Haraj itu artinya dayyik, sempit. Nah, Allah tidak jadikan seperti itu sifatnya agama ini. Melainkan sifatnya agama ini adalah yusr, adalah mudah. Millata abikum Ibrahim. Millahnya ayah kalian adalah Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang telah menamai kalian semua orang-orang muslim dari sebelumnya. Wahia dinu jami'ir rusul, yang merupakan ini agama seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka Allah Jalla wa'ala telah wajibkan kita untuk melakukan pembelaan terhadap agamanya dengan cara engkau memperjuangkan agama ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat itu diawali wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kalian karena Allah dengan sebenar-benar jihad, barulah huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Naam. Penjelasan berikut tentang ayat ini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan di waktunya. Bi'idznillahi taala, itulah yang bisa kita mampu pada kesempatan malam hari ini. Semata-mata yang benar datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Jika ada kelemahan, ada kesalahan, semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.